الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai perkara salat berjamaah. Salat berjamaah ini disyariatkan atau tidak? Jawabannya apa? Disyariatkan. Apakah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama? Apa jawabannya? Tidak, karena ini merupakan kesepakatan para ulama bahwasanya salat berjamaah disyariatkan. Kata Ibnu Hubairah, wa ajma'al muslimun ala fardhiyati salatil jama'ah wa yajib idharun nasu biha, bahwasanya sudah menjadi konsensus kesepakatan para ulama akan disyariatkannya salat berjamaah dan wajib untuk ditampakkan kepada umat manusia syiar ini. Jadi secara syariat dianjurkan, disyariatkan, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka mengenai apa? Mengenai hukumnya. Mengenai hukumnya yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang rajih apa ikhwan? Adalah fardu, fardu ain. Di sana ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Di sana ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau satu kampung enggak ada yang salat berjamaah maka semuanya mereka berdosa. Tapi kalau ada beberapa kelompok mengerjakan salat berjamaah bersama imam, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Dan pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang benar, bahwasanya salat jamaah adalah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki yang tidak memiliki uzur. Kalau yang punya uzur, maka dia ma'zur. Kalau yang memiliki uzur, maka dia diperbolehkan untuk tidak mendatangi salat berjamaah. Seperti sakit, contohnya. Sakit yang dia tidak mampu. Kemudian musafir dalam perjalanan jauh. Kemudian turunnya hujan, badai, angin kencang. Khawatir dia kalau keluar dari rumahnya menuju masjid. Atau ketika dihidangkan di hadapannya makanan. Dan dia sudah lapar sekali. Ini insya Allah akan sampai kepada kita masing-masing pembahasannya. Jadi bagi setiap muslim, lelaki, mampu, tanpa memiliki uzur, maka wajib bagi dia mendatangi salat berjamaah. Yang tidak hadir, maka dia berdosa. Dan salatnya sah. Kalau dia salat sendiri tanpa adanya uzur, maka salatnya sah dan dia mendapatkan dosa. Dengan dalil yang banyak sekali diantaranya Nabi alaihissalatu wassalam sampai mau mengumpulkan kayu bakar, disulut kayu bakar tersebut, kemudian memerintahkan siapa saja di antara kaum muslimin untuk menjadi imam di masjidnya Nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi rumah-rumah orang yang tidak menghadiri salat berjamaah, fa harrik buyutahum binnar, aku inginkan untuk membakar rumah-rumah mereka. Kalau seandainya perkaranya sunnah, kalau seandainya perkaranya fardu kifayah, enggak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk membakar rumah-rumah mereka. Menunjukkan perkaranya wajib. Begitu juga seorang yang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminta keringanan untuk tidak salat berjamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sami'tan nida?" Apakah engkau mendengarkan azan? Ya, maka datang. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'an nida' fala salata lahu illa min 'utrin." Barang siapa yang sudah mendengarkan panggilan untuk sholat berjamaah dan dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat bagi dia kecuali orang-orang yang mendapatkan udzur. Maksud dari tidak ada sholat di sini, tidak ada sholat yang sempurna karena pahalanya Anda berkurang. Nah, ini pembahasan mengenai sholat berjamaah yang terakhir kita ambil pada kajian sebelumnya. Adapun pada malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan membaca kitab ringkasan dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perlu antum ketahui, ikhwani hafizakumullah, sebagai tambahan informasi saja, bahwasanya penulis Al-Imam Al-Albani mencetak dan membuat kitab sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam itu sampai 3 tahapan. Jadi Al-Imam Al-Albani beliau menulis kitab yang akan kita kaji ini sampai 3 tahapan. Yang akan kita kaji ini tahapan yang terakhir. Tahapan yang pertama, kitab beliau yang bernama Aslun. Atau Aslu Sifati Salatin Nabi alaihi salatu wassalam minat takbir ila taslim. Kitab induk yang menjelaskan bagaimana sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam dari takbir hingga salam. Apa namanya? Aslun. Kitab induk. Dan kitab ini dicetak sampai 3 jilid. Bukan ini yang kita kaji. Ini kitab yang pertama. Beliau membuat kitab induk yang di sana menjelaskan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang membahas mengenai bagaimana tata cara salat sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan bimbingan As-Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dituliskan di sana berbagai macam hadis yang membuat kitab ini tebal karena di dalam kitab tersebut dinukilkan juga dengan para perawi-perawinya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sampai kepada para sahabat, kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi setiap hadis disebutkan siapa perawinya dan disebutkan silsilah jalur periwayatan pada semua rawinya. Itu semuanya ditulis. Riwayat Abu Dawud perawinya ini, riwayat Muslim perawinya ini, riwayat Bukhari perawinya ini. Sehingga apa? Kitabnya pun banyak, tebal. 3 jilid. Ini kitab yang pertama. Induk kitab sifat salat Nabi. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Albani melihat kitab ini terlalu besar. Sulit bagi para penuntut ilmu untuk mengkajinya. Sulit bagi para thullabul ilmu atau thullabul ilmi untuk membawanya. Berat, tebal, banyak. Dan membingungkan bagi para pemula untuk mempelajarinya. Sehingga apa? Imamul Albani membuat kitab yang kedua yang judulnya sama, sifat salat Nabi, tanpa kata-kata asal, tanpa kata-kata induk. Nah, kitab yang kedua ini cuma 1 jilid yang dihapus periwayatan dan rawi-rawinya, cuma menyebutkan hadis saja. Contohnya mengenai takbir disebutkan di sana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara takbir, mengangkat tangannya, lafadznya, bagaimana kalau terlambat. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengenai takbir semuanya diurut tanpa apa? Tanpa menyebutkan para perawinya. Sehingga kitabnya pun semakin kecil. Nah, ini yang banyak sekali diterjemahkan di bahasa Indonesia. Kitab yang kedua ini yang berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Syekh Al-Albani menganggap bahwasanya kitab ini pun juga masih butuh diolah. Sehingga beliau membuat kitab yang ketiga yang ada di hadapan antum saat ini, yang beliau berikan judul dengan mulakhas atau talkhis, ringkasan dari sifat salat Nabi dari kitab yang kedua. Jadi kitab yang ketiga ini merupakan ringkasan dari kitab yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Albani, beliau menulis bab yang pertama ini. Dalam satu bab disebutkan beberapa poin-poin saja, tanpa menyebutkan hadisnya kecuali di beberapa tempat. Kalau kitab yang kedua, kitab yang pertama penuh dengan hadis, disebutkan hadis saja. Kalau kitab yang ketiga dari perkataan Imam Al-Albani. Contohnya bertakbir, sunnah di dalam bertakbir itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tanpa adanya dalil. Dari ucapan beliau, kecuali di beberapa tempat saja Imam Al-Albani menyebutkan hadis-hadis. Nah, yang akan kita kaji, yaitu kitab yang ketiga yang berupa ringkasan, yang enak kita baca. Tentunya pada setiap bab, ada sekian poin-poin. Pada setiap poinnya kita baca, kita artikan, kemudian kita urai. Kita jabarkan di dalam beberapa permasalahan-permasalahan fikih yang ada di dalam bab salat. Nah, ini sedikit tambahan mukaddimah sebelum kita masuk ke dalam kitab. Berkata al-Imam al-Albani Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Kita masuk ke halaman yang ke-6 di fotokopian yang antum terima. Bab istiqbalil qiblah. Bab menghadap kepada kiblat. Yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah. Dan ini merupakan pembahasan atau bab pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Albani. Karena kenapa? Karena itu pembukanya salat. Karena ini adalah pembukanya apa? Pembukanya salat. Enggak dikatakan orang itu salat kalau menghadap ke Eropa. Tidak dikatakan orang itu sholat kalau menghadap ke Australia. Maka penentu sholat pada bab yang pertama, Anda harus menghadap kiblat. Apa yang dimaksud kiblat? Ka'bah. Kemudian setelah itu Imam Al-Albani menyebutkan satu demi satu-satu poin yang membahas mengenai perkara bagaimana tata cara kita mengikuti sunnah ketika menghadap kiblat. Yang pertama kata beliau, idza qumta ayyuhal muslimu ila shalat, apabila engkau menegakkan salat wahai muslim, fastaqbilil qiblah, maka menghadaplah kalian kepada kiblat. Haitsu kunta, dimanapun kalian berada. Apabila engkau ayuhal muslim ingin melaksanakan salat, harus menghadap kiblat dimanapun kalian berada. Fil fardhi wan nafl, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Menunjukkan kepada kita menghadap kiblat bukan hanya salat wajib saja, tapi juga salat sunnah. Wa huwa ruknun min arkani salati allati la tashihhu salatu illa biha. Karena menghadap kiblat ini merupakan rukun, tonggak, penentu. Rukun dari rukun-rukunnya salat yang tidak sah kecuali dengannya. Karena ini rukun, tonggak, penentu. Yang tidak menghadap kiblat roboh, gagal sholatnya. Ini poin pertama di dalam kitab tersebut. Nah, di dalam kalimat-kalimat ini pada poin yang pertama, kita insya Allah ta'ala akan menyebutkan 4 permasalahan. Pada kalimat yang pertama ini, insya Allah ta'ala kita akan uraikan sampai kepada 4 permasalahan. Permasalahan yang pertama, ma hukumu istiqbalil al-ka'bati fil fardhi wal nafl. Permasalahan yang pertama, apa hukum menghadap kiblat di salat wajib maupun salat sunnah? Pada kalimat-kalimat ini yang sudah disebutkan oleh Imam Al-Albani, kita akan menguraikan kembali menjadi beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, apa hukum menghadap kiblat ketika kita mengerjakan salat sunnah atau salat wajib? Jawabannya yang sudah disebutkan oleh beliau, wahwa syartun fi sihhatis salat, bahwasanya menghadap kiblat ini merupakan syarat sahnya salat. Jadi jawabannya, apa hukum menghadap kiblat ketika salat wajib ataupun salat sunnah? Jawabannya, menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat atau disebut sebagai rukun. Dan ini kewajiban menghadap kiblat dilihat dari 3 sisi. Kewajiban menghadap kiblat itu dari 3 sisi. Dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dan yang ketiga dari ijma'ul ulama, konsensus para ulama. Kewajiban menghadap kiblat dari sisi yang pertama, dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Dari sisi Al-Quran, menjelaskan mengenai wajibnya kita, syarat sahnya menghadap kiblat, Al-Baqarah ayat 144. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'ithuma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatra, maka palingkan wajah-wajah kamu ke arahnya. Di desa, di gunung, di padang pasir, di lautan, di pantai, pesisir, di atas pohon. Kalau rumahnya di atas pohon. Nah, daratan. Rendah, tinggi. Fa'aithuma kuntum, fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, palingkan wajah-wajahmu ke arah. Maksudnya ke arahnya di sini kemana? Ke Ka'bah. Jelas, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, palingkan wajah kalian. Dan kata perintah ini, ikhwani hafizakumullah, hukumnya adalah wajib. Hukum asal perintah, maka wajib dikerjakan, kecuali ada dalil-dalil yang menyelewengkan dari yang wajib menuju yang sunnah. Seperti, keluarkan zakat, perintah, maka wajib mengeluarkan zakat. Kerjakan puasa Ramadan, perintah, maka kerjakan puasa Ramadan, wajib hukumnya. Jadi perintah ini hukum asalnya wajib. Kerjakan haji, maka wajib mengerjakan haji. Begitu juga dalam perkara ini, palingkan wajah-wajah kalian kepadanya, ke arah Ka'bah. Ini kata perintah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menghadap kepada kiblat. Ini dari sisi Al-Quran. Kemudian dari sisi As-Sunnah, kita ambil 2 hadis. Dari sisi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kita ambil 2 hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, yang diriwayatkan dari 2 sahabat, Abu Hurairah dan Rifa'ah ibn Rafi'. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Rifa'ah ibn Rafi' yang menjelaskan mengenai keadaan orang yang jelek sholatnya. Yang sudah pernah kita sebutkan di sesi pertama ketika pembahasan mengenai sifat sholat. Mengenai orang yang jelek sholatnya. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya suatu ketika Nabi SAW duduk di ujung masjid. Ada orang masuk ke masjid Nabi SAW. Kemudian dia menjalankan sholat. Dipandang oleh Nabi SAW dari ujung masjid. Dipandang sholatnya hamba tersebut. Setelah salam dia melihat Nabi SAW menghampiri beliau. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi. Waalaikumsalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Balik. Kerjakan lagi salat. Karena engkau belum mengerjakan salat. Kembali. Ulangi lagi. Pemuda tersebut balik ke shofnya, bertakbir, mengerjakan salat. Selesai, kembali kepada Nabi SAW, kata Rasulullah, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi. Kamu belum melaksanakan sholat. Kembali lakukan sholatmu. Pemuda tersebut untuk ketiga kali mengikuti sabda Nabi SAW sholat. Setelah salam, kembali kepada Nabi SAW untuk yang ketiga kalinya. Selesai sudah tiga kali sholat. Kata Nabi SAW, irji' kembali, engkau masih belum sholat. Kata pemuda tersebut, ya Rasulullah, la uhsin ghairaha. Ya Rasulullah, aku tidak bisa kecuali ini yang aku mampu. Yang aku pahami sholat, ya ini sudah. Gak tahu lagi aku cara yang lain. Fa'alimni, maka ajari kepadaku bagaimana tata cara sholat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, idza kumta ila sholat, fa'asbighil wudu'. Kalau kamu mau sholat, ambil wudhu'mu dengan sempurna. Taharah. Kalau selesai wudhu', thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Setelah selesai wudhu', hadap ke arah kiblat. Nah ini. Ini yang akan kita ambil sebagai dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadaplah kalian kamu kepada kiblat, fakabir. Kemudian engkau bertakbirlah. Kemudian dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai gerakan salam. Ini yang sudah kita sebutkan di permulaan kajian mengenai salat. Ini hadis yang pertama. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada orang yang buruk salatnya, kalau mau salatnya bagus, setelah wudu menghadap kepada kiblat. Ini syarat sah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Jabir bin Abdullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. Kata Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yusalli al-fariidhah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin salat fariidhah, salat fardhu, salat wajib. Kalau yang sebelumnya ayat yang sudah kita sebutkan umum, dalil yang sebelumnya pun umum, salat fardhu ataupun salat sunnah. Ini lebih menekankan lagi kepada salat wajib. Nabi alaihi salatu wasalam apabila ingin salat wajib, nazala fastaqbal al-qiblah. Beliau turun dan menghadap kepada kiblat. Ini hadis siapa? Hadis Jabir. Siapa yang meriwayatkan? Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini dari dua hadis. Kemudian dari sisi yang terakhir, sisi ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama, karena kesepakatan para ulama ini hujjah. Kesepakatan para ulama itu dalil, karena ulama tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tajtami ummati 'ala dhalala," umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan, kebinasaan, kesengsaraan. Otomatis kalau para ulama yang memiliki ilmu Al-Qur'an, hadis, kalau sudah sepakat di dalam sebuah permasalahan, maka kesepakatan itu dijadikan sebagai patokan hukum. Sehingga dari sisi yang ketiga, ijma'ul ulama, konsensus para ulama, ijma'ul ulama, mereka mengatakan bahwasanya menghadap kiblat adalah rukun dan syarat sahnya salat. Dan yang menukilkan ijma' di sini di antaranya Ibnu Hazm. Di dalam kitabnya Al-Ijma'. Ibnu Hazm membuat kitab khusus satu yang judulnya Al-Ijma', perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Kesepakatan ini dinukilkan oleh Ibnu Hazm, begitu juga dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Nah, ini permasalahan yang pertama. Apa hukum menghadap kiblat salat fardu dan salat sunnah? Apa hukumnya, ikhwan? Naam, wajib, dan itu merupakan syarat sahnya salat. Enggak menghadap kiblat, enggak sah salatnya, kecuali beberapa keadaan yang insyaallah akan disebutkan oleh penulis. Beberapa keadaan ketika orang tersebut tidak menghadap kiblat, sah salatnya. Dan akan disebutkan nanti beberapa keadaan-keadaan. Tidak menghadap kiblat, sah sholat. Tapi hukum asal menghadap kiblat harus. Dan ini merupakan sekali lagi rukun atau syarat sahnya sholat. Kemudian permasalahan yang kedua. Kita tahu ada yang namanya sujud tilawah. Permasalahan yang kedua, apakah sujud tilawah diharuskan kita untuk menghadap kiblat? Antum tahu, ikhwani, sujud tilawah ini disyariatkan. Apa sujud tilawah? Ketika kita mendapatkan perintah untuk bersujud di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Dan perlu antum ketahui, di dalam Al-Quran ada berapa sujud tilawah? Atau ada berapa bacaan tilawah? Naam? Ahsanta abaluti, barakallahu fik. Naam, ada 15. Ada 15 tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan apa sujud? Tilawah. Sekarang pembahasan kita, sujud tilawah di selain sholat. Kalau sujud tilawah di dalam sholat, ya pasti apa? Menghadap kiblat. Ya enggak sah. Sholatnya menghadap kiblat, sujud tilawahnya menghadap ke belakang. Enggak sah dan aneh. Pembahasan kita sekarang di luar sholat. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita mendapati sujud bacaan sajadah. Dan diperintahkan kita untuk bersujud. Apakah ini wajib bagi kita untuk menghadap kepada kiblat? Di dalam sujud tilawah? Jawabannya para ulama berbeda pendapat menjadi dua mazhab mengenai sujud tilawah. Mazhab yang pertama, enggak sah sujud tilawahnya seseorang kalau tidak menghadap kiblat. Maka syarat, kalau Anda membaca Al-Quran mendapatkan sajadah, ketika Anda membacanya dalam keadaan nempel di tembok, menyelisih kiblat, maka putar sujud dan menghadap kiblat. Dan ini pendapat yang diambil oleh pengikut-pengikut dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah. Empat mazhab mereka mengatakan, ya akhi harus menghadap kiblat. Pengikut, bukan para imam-imamnya. Pengikut empat mazhab ini berpendapat seperti itu. Syarat menghadap kiblat ketika sujud tilawah. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ini pendapat mereka. Apa hujahnya mereka enggak punya dalil kecuali pakai logika? Mereka mengatakan sujud ini bagian dari salat. Jadi pendapat yang pertama yang mengatakan wajib menghadap kiblat, mereka mengatakan sujud ini namanya sujud bagian dari salat. Jadi otomatis harus menghadap kiblat dan harus apa? Dan harus apa? Bersuci. Jadi kalau enggak bersuci enggak boleh. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang lemah. Adapun pendapat yang kedua, dan itu pendapat yang rajih, tidak disyaratkan kita menghadap ke kiblat ketika sujud tilawah. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Imam Asy-Sya'bi dan Ibnu Hazm. Dari kalangan ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang dulu. Ini pendapatnya Asy-Sya'bi dan Ibnu Hazm. Kemudian ini merupakan tarjih setelah mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim, Ibnu Al-Qayyim mereka merajihkan bahwasanya sujud tilawah enggak harus bersuci dan tidak harus menghadap kiblat. Dan di antara ulama pada zaman-zaman ini, pendapat tersebut dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Ibn Baz. Ini merupakan tarjihnya Ibn Utsaimin dan tarjihnya Ibn Baz. Dalilnya mereka yang pertama, karena sujud tilawah bukan dari salat. Sujud tilawah sendiri. Kalau sujud tilawah di dalam salat, masuk ke dalam perkara salat. Kalau sujud tilawah di selain salat, maka enggak termasuk salat. Karena salat dimulai dengan apa? Dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sujud tilawah ya langsung bersujud. Sehingga kata para ulama merupakan bid'ah, ya ikhwan. Yang dilakukan oleh sebagian orang. Merupakan bid'ah yang tidak pernah diajar-ajarkan. Bahwasanya setelah sujud tilawah, bangkit dari sujud tilawah, mengucapkan apa? Mengucapkan salam ke kanan, assalamualaikum, ke kiri, assalamualaikum. Ini perkara yang bid'ah. Gak pernah ada. Karena sujud tilawah di selain sholat bukan termasuk sholat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat dari beberapa para sahabat, di antaranya Ibnu Umar. Di antaranya Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari annahu shalla ala ghairi taharah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya annahu sajada bi ghairi taharah. Ibnu Umar sujud tilawah dan beliau tidak bersuci. Maksudnya beliau berhadas. Padahal sudah kita ketahui bersama ya ikhwan. Syaratnya sholat juga bersuci. Ibnu Umar saja sujud tilawah tidak bersuci. Berarti bersuci bukan syarat, apalagi menghadap ke kiblat. Maka bukan syarat. Karena Ibnu Umar sujud tilawah tidak bersuci, maka boleh tidak menghadap kiblat. Lebih dan lebih. Naam, dan ini adalah perkara naam yang rajih. Bahwasanya sujud tilawah itu bukan dari sholat, dan sujud tilawah itu boleh untuk tidak menghadap kepada kiblat. Ini permasalahan yang kedua. Apakah sujud tilawah di luar sholat wajib menghadap kiblat? Jawabannya apa para hadirin? Tidak, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Boleh menghadap kiblat dan boleh tidak menghadap kiblat. Nah, dari perkara sujud tilawah ini mungkin kita ingin mengambil dua faedah. Kita ingin mengambil dua faedah yang agak sedikit keluar dari pembahasan menghadap kiblat karena memang kita sudah masuk ke dalam sujud tilawah. Sekali lagi, sujud tilawah ini disyariatkan. Terlebih lagi ketika kita melaksanakan apa? Sholat. Dan ini banyak ditinggalkan para hadirin. Ketika imam sampai ke beberapa ayat-ayat sajadah, imam tidak sujud. Tidak sujud tidak mengapa, tapi ini merupakan sunnah. Sekali lagi, sujud tilawah di beberapa tempat dalam Al-Quran ada? Ada 15. Akan tetapi, perlu antum ketahui, yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam sujud tilawah di 4 surat saja. Maka sunnah bagi kita. Terlebih lagi para a'imah, para imam. Kalau sampai di 4 surat ini, kalau bisa sujud tilawah dan ajarkan kepada umat manusia sunnah. Ini banyak ditinggalkan. Nah, di antara 4 surat yang sampai kepada kita dengan derajat yang sahih, yang pertama surat Saf. Surat Saf, wa kharra raqian wa anab. Mereka pun tersungkur rukuk dan bersujud, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bersujud. Dalam surat apa? Saf. Sad. Kemudian yang kedua An-Najm. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ayat yang terdapat dalam surat An-Najm, beliau pun bersujud. Dalam ayat apa? Ayat yang paling terakhir. Fasjudu lillahi wa'budu. Bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah. Nah, maka imam bersujud. Ini surat apa? An-Najm. Yang ketiga Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu madza la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak bersujud. Dalam surat Al-Insyiqaq, maka sujud Nabi alaihi salatu wasalam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir pada surat apa ikhwan? Naam. Al-'Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai di penghujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Kalla madza la tuti'hu wasjud. Sujudlah, waqtarib, mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan pada 4 surat ini Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersujud, maka para imam pun bersujud. Nah, faedah yang pertama, apakah ketika bersujudnya imam sambil bertakbir atau dengan tidak menggunakan takbir? Imam bertakbir atau tidak bertakbir ya ikhwani hafizakumullah? Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai 3 madhab. Imam bertakbir atau tidak bertakbir? Ini penting. Kita kaji. Ini ilmu. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur, bertakbir ketika sujud, bertakbir ketika bangkit. Ini pendapat jumhur. Dalil mereka hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam apabila membaca Al-Quran kepada kita, fa'idha marra bis sajdah, dan kalau sudah sampai pada ayat-ayat sajdah, gabbara wa sajad, beliau bertakbir dan beliau bersujud, fasajadna ma'ah, kita pun bersujud bersama beliau. Ini hadis Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai pada ayat-ayat sujud, beliau bertakbir dan kita pun sujud bersama beliau. Dan hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang digunakan jumhur merupakan hadithun da'if. Hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Abdullah Al-Umari. Dan dia da'if. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Takbir kalau sujud saja, bangkitnya enggak usah takbir. Takbirnya kapan? Pas sujud saja. Bangkitnya enggak usah takbir. Dan pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang rajih, tidak adanya takbir. Langsung sujud. Tidak adanya takbir. Tidak ada di ruku dan tidak ada di afwan, tidak ada di sujud dan tidak ada di apa? Bangkit. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Imam langsung sujud. Dan ini hikmahnya banyak, ikhwan. Kalau ada perempuan yang sholat di lantai bawah, kalau taunya imam bertakbir, kira-kira perempuan apa yang akan dilakukan? Hah? Ruku. Maka tidak ada takbir. Ketika imam bangkit, bebas. Dia bisa melanjutkan kepada surat yang selanjutnya atau bacaan ayat pendek. Dan bisa langsung ruku. Tapi ketika ruku apa? Bertakbir. Rukunya bertakbir. Sampai di sini paham para hadirin? Nah, jadi yang rajih bahwasanya sujud tilawah yang dilakukan di dalam salat itu tidak ada takbir, dari hadis Ibnu Umar yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam sujud tilawah dan kita pun sujud bersamanya tanpa disebutkan lafaz takbir. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Kemudian faedah yang kedua, apa ada zikir dalam sujud tilawah? Apa ada zikir dalam sujud tilawah para hadirin? Sudah masuk waktu maghrib. Isya. Subhanallah. Nah, ini baru kita buka mulut ya. Baru mukaddimah. Nah, sudah sampai yakin Daniel? Nah, alas insyaAllah. Kita sebutkan faedah yang kedua, permasalahan yang ketiga dan permasalahan yang keempat. InsyaAllah ta'ala kita akan sampaikan pada kajian yang selanjutnya. Apakah ada zikir atau wirid khusus ketika sujud tilawah? Apa jawabannya para hadirin? Ada dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam membaca, apa bacaannya mengatakan ada tadi? Sajadah wajhiyah lilladhi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu. Dan ini adalah hadithun dhaif. Hadis yang amat sangat lemah. Sehingga kata para ulama, tidak ada zikir tertentu. Zikirnya apa? Zikirnya sujud. Ini perlu difahami. Hadis yang mengatakan zikir-zikir tertentu pada sujud tilawah, semuanya tidak ada yang sahih. Ini ibadah ya ikhwan. Harus kita mengenal hujjah yang kuat. Dalil dibedakan. Dalil yang lemah dari dalil yang sahih. Kita ambil yang sahih. Ini agama. Jangan bermudah-mudahan. Maka tidak ada zikir tertentu. Zikirnya apa? seperti zikirnya sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau lafaz yang lain subhanakallahumma wa bihamdika. Mada? Astaghfiruka wa atubu ilaih. Atau subhanakallahumma wa bihamdi astaghfirullah. Dan beberapa zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW di dalam sujud. Sehingga sujud tilawah, naam, tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan mengenai zikir-zikir tertentu. Nah, kemudian nanti kita akan menyebutkan pada permasalahan yang ketiga mengenai sujud syukur. Ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Kemudian permasalahan yang keempat, apa hukum kita sholat di dalam Ka'bah? Apakah harus menghadap kiblat dan kemana dia akan sholat? Kalau antum salah satu di antara antum dikasih rezeki bisa masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah kan ada pintunya. Ada pintunya apa enggak ada pintunya? Ada pintunya. 3 meter kali 2 meter. Lebarnya 2 meter, tingginya 3 meter. Ka'bah ada pintunya. Dan Ka'bah ada kuncinya. Dan yang memegang kunci Ka'bah mulai zaman jahiliyah sampai sekarang. Itu sama. Dari kabilah Bani Syaibah. Kabilah Bani Syaibah ini bertugas khusus memegang kunci mulai zaman jahiliyah. Nah, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, kunci tersebut tetap dipasrahkan kepada mereka. Dari Bani Syaibah. Dari keluarga Asyaibi. Dan itu ada dari kalangan Quraisy sampai sekarang. Sampai detik ini. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Kunci dipegang mereka. Di kota Makkah. Nah, sehingga pada tiap tahunnya Ka'bah dibuka. Kemudian kalau ada di antara antum, Naam Akhjuan, mungkin Abu Azam Israel, bisa dikasih Raja Salman, Naam, diizinkan untuk masuk ke Ka'bah, apakah boleh sholat di dalam kotak Ka'bah tersebut? InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.